الدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الظالمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية سورة الإسراء yang pertama itu dari journey perjalanan Nabi yang terkenal Isra Mi'raj. Tapi kalau kita mau tarik urut dari awal, dari asal muasal Nabi itu seorang manusia biasa seperti kita. Ulah anu percaya mun anu ngomong ke Nabi lebay. Nabi mahnya bakat kusuci jelemana dimaksum leungeun lagi genep ulah. Ana basaru mislukum, aku seperti kalian. Aku tidur, aku makan, aku buang kotoran. Bedanya yuha ilayya. Aku diberi wahyu, itu aja bedanya. Jadi entong berlebihan. Ada gak Nabi pengen dilebihkan oleh sahabatnya? Pernah gak Nabi sering saya katakan di sini memanggil sahabatnya dengan muridku, sahabat kata guru. Tiga bilang bungkuh aku. Ashabi, sahabatku. Tawadu, rendah hati. Handap asar, DP-DP, humble, low profile. Kurang mah karek boga ilmu seletik melaksanakan na kelek. Helm wae teu asup gede hulu. Inna ma bu'istu liutami mama karimal akhlak. Aku diutus kepentingannya satu, hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maka Nabi diutus dari kalangan di surat Al-Jumu'ah yang kita baca. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan, malah dari kelompok orang yang tidak bisa baca. Di perjalanan Nabi ya, biografi Nabi. Nabi itu ummi. Ummi artinya tidak bisa baca. Tapi tolong tafsirnya entong letterless. Berarti Nabi buta huruf. Ente. Nabi itu cerdas. Ulama embung di nabian ke jelma bodoh. Cerdas Nabi itu fatonah. Tidak bisa baca di sini, di Ibnu Katsir dijelaskan tara buca baca kecuali wahyu. Ya. Ayo orang mah segala dibaca kan? WA, Instagram, Google mah cara masak, oh, bla bla bla bla bla. Tenang naon sih kan? Maka Nabi berlindung, Allahumma ini a'udzubika min ilmi la yanfa, aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu hanya satu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, tafsirna Al-Qur'an. Wa rizqan thayyiban, rizqi yang baik, tafsirna Al-Qur'an. Wa amalan mutaqabbalan, tafsirna Al-Qur'an. Tadi habis zuhur ada kultum ringan, Sauban, sahabat Nabi, mendapat ilmu dari Nabi. Hati-hati, banyak dari kalangan kita, sahabat kita, umatku, kelak amalnya banyak. Ketahuan, banyaknya ketahuan dari mana? Setiap beramal di caption OTW kajian, OTW charity. Aku sedang di live Instagram ya Ustaz Evina ya. Tenang naon aing ngamotivasi batur supaya hadir mu malah dapat pahala mandala wa khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, memang untuk itu Rasul diutus mengajak bukan mengejek. Mengeluarkan manusia jadi dari zona kegelapan. Ya. Urujinnas. Mengeluarkan manusia minaz zulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Sok tembongkeun kehadiran urang teh keur memotivasi, tapi niatkan urang nyaho. Niatna naon ya? Ame disebut aktivis. Ame disebut naon gitu. Maka teu bisa kita judgement kamu riya, enggak bisa. Riya itu urusan kita dengan Allah aja. Maka dalam etika sedekah, sirran wa alaniyah, terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Apa maksudnya? Terang-terangan ngasih motivasi, stimulus sama yang lain supaya mencontoh dan tercontohkan. Sembunyi-sembunyi melatih keikhlasan. Tapi kebalik kita mah, kalau maksiat sembunyi-sembunyi, kalau kebaikan terang-terangan ya. Jangan ping aku karena aku di rakaat ketiga edan tuh. Berarti lebay. Cik atu mikil. Nangap Allah lolong. Maka kata Nabi, teori maksiat dengan teori taat itu, kata maksiat itu malu kalau dilihat orang. Bagi yang ada rasa malunya. Ya. Harusnya al-haya'u minal iman. Malu itu karena bagian dari iman. Ayo ramah. Nu erate nu maksiat nu ningali maksiat. Saya sering keberingin tiga, acaringin tilu. Itu mun malam minggu teh, loba nu kikituan. Ditingali dosa. Teh ditingali hayang nyaho puncakna. Puncak caringin tilu. Saya nyingsa tina maksiat teh di Bandung, aduh. Untung aya kajiannya, Bandung lautan kajian keren banget. Mudah-mudahan Bandung jadi kota wisata rohani, amin. Karena malam saya mapanya. Maghrib dari rumah, sholat maghrib di Jenderal Sudirman. Lewat Busdai, ayah kajian di Sudirman, apa kajian di Bioparma jelas dari maghrib sampai 9:30. Kajian, jadi menyayangi, tidak menyayangi, berjalan seiring sejalan, keren Bandung tuh. Jadi hidup. Nah ini yang, kemudian saya lihat di Facebook tadi pagi, di daerah Mangin, ayah hujan salju, segera udah kiu, doma parae, mobil barolong, es nanti, baradang. Ini di Timur Tengah kalau nggak salah, ini tanda kiamat. Nah, Bandung mah nyaman. Karena kita lihat, si ikhlas berat amal. Amal tegra, ulah amal teh nggak gunduk, tapi seperti debu yang tertiup angin di hadapan Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Tadi yang ditafsirkan, khutbah setelah zuhur. Banyak umat Muhammad yang amalnya segunung, tapi nasibnya, tahunya, capek gawe teka paketnya nih kan. Ditiup huh, tak bersisa seperti debu di atas batu yang tertiup angin. Alhamdulillah amin. Maka penting memahami dari jurni teh. Rasul diutus kernawan kah? Yusabbihu lillahi ma fis samawati. Untuk bertasbih. Memahasucikan Allah. Ula musyrik hirup teh. Kabehti Allah. Semua berawal berasal dari sisi kehendaknya. Sepakat? Ada gak dalam kehidupan yang bukan dari Allah? Rizki ti Allah, jodoh ti Allah. Terus marenang jodoh cah? Cah. Jawa berarti jauh jeung Allah. Eh, kalau enggak tenang hati jangan pergi. Kembali kepada dirimu. Fahami ada Allah enggak di hatimu. Hayang jodoh mah cetek atuh. Deket teh jeung mere jodohna. Hayang jodoh gelis, hay si beungeut tara. Buuk di beureum mah. Beungeut di bodas. Kuntu di behoan. Dari behoan nanti ngelina nanti di sekolahan SD. Di plastik ya. Ayo bohong hidung. Mangi duit, padahal duit Ustaz Epi Lagram nyebut Rizki anak soha. Sik atu mikil. Cabe-cabean. Rizki mati Allah, jodoh ti Allah, nafas ti Allah, nyawa ti Allah, hati-hati ah. Rasaan gak enak, ada tuh di Instagram, kesolawatan maut. Kesolawatan kejeringan, ben kepret. Maut. Tapi lain ker ngartikan, awas tong kikit Tuhan menyebabkan matian lain. Ditinggali dalam kacaboku babaturan. Untung mautnya kesolawat. Coba mungkin nyanyi kekasih bayangan coba. Tersadar manena dibayang-bayangi ku Ijro'il. So, reka mana gak ya? Aina tadhabun yusabbihu. Pengen setiap hari dapat 1000 kebaikan? Bertasbihlah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Itu 1000 kebaikan. Mata salat subhanallah 33 kali. Ya. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Kudu make tasbih biar tangan jadi saksi, apalagi tangan ini sering berdosa. Naon we lah barang gawe namanya. Mula laki malah ini akrab lagi nanti jeng sabun deh laki paratan dah kutasbi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah sing bentes ngomong subhanallah teh urang maaf aja lah tergesa-gesa wirid ge nge sholat teh Allahumma lantas jalan wa minka jalan, siapa ke mana atuh? Allahumma antas salam wa minkas. Ya Allah, Engkau Maha Penyelamat dan menyelamatkan dan darimu keselamatan. Tabarokta ya dal jalil wa ikrom, berkahkan ya Allah, hanya keberkahan darimu. Wahai zat yang Maha Tinggi dan Maha Mulia, itu artinya teh wirid di sekolah teh mah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta. Subhanallah, mimiti nama bentes, start nama subhanallah. Ayo baturan keluar. Kaguan, tanggok diri dola. Buru orang lapar, kanaloh. Ayo banaloh, naon. Ayo guru bahasa Arab di dia. Cik hayangnya mau arti banaloh, dia naon. Ayo gawe, hayang absen. Hayang tamat, tapi etikanya sudah tidak diindahkan. Jadi dia paham, memahami de jurni teh. Oma yurillah, dihoyalah difakih video. Ingin tahu seorang diberikan kebaikan oleh Allah, dia fakih terhadap agama iban Allah, artinya naon. Alhamdulillah, dulilah. Hai dulilah naon, bro. Tatatanang itu punggung, maka aura-auran wa qadimna ila ma'anudu min amalin wa jahannam abam mansurah. Ayah tatatan amal-amal, nanti punggung gambarnya. Loh, bar. Ya, bar rapper ya. Yusabbihu, bertasbih. Itu meliputi bumi dan langit, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Oh, nah ustaz, dah bikin osoke, meninggalin nugelis, subhanallah. Reta. Bagi wa tasbih. Yusabbihu lahu ma yusabbihu lillahi ma fis sama. Bertasbih lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Kenapa? Al-Malikul Quddus, Al-Azizul Hakim. Allah itu Maha Suci, Raja Al-Aziz yang Maha Gagah, Al-Hakim. Ta ya di dia oba asma husna. Yang Maha menghukumi, Maha adil, Maha bijak. Yang bijaksana dan ingin kebijakan, sok tasbih. Manusia jarang bertasbih. Tapi di luar manusia, lauk tingali. Allah. Sama kan moga balong. Koi. Allah. Era mun urang teu wirid. Sok lauk mah gawena wirid. Allah. Rizkina didatangkeun ka sangu urut lo. Nuhun. Pengen dapat rezeki langsung, kontrol tasbih kita sepadat apa di setiap harian. Tinggali lauk mah, asal aya lauk KTSM ulin yang anda hareup. Abring gitu. Oh, diangkeunan malah. Mah jejeut alungan, gere bala-bala laluncat. Nah, acuan teh dicaplok bala-balana. Ana cengekna. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sok tasbih. Babi sekalipun teng babi tengenaheun. Sapi penek. Bertasbih. Datang hayangnya manena jadi babi sok aja. Bi. Ben. Manena jadi babi. Babi mah tungkul lembang lagi. Eraun. Ini gak pernah babi. Terus manena teh lahir tina pernikahan yang tidak sah. Entah haram. Tapi yang lebih haram tibatan babi. Non, babi hamil. Karena sudah babi mengandung babi. Haram pisan. Ya. Nah, babi teh kumaha? Yusabbihu. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Babi ada di mana? Di bumi. Bertasbih dan tugas satu orang mantar jadi babi teh. Hayang nama jadi pemain sinetron anak langit. Hayang nama. Kan welah. Nah, ya kaitan dengan the journey. Waladhi ba'atha fil ummiyina, aku utus, ya, demikianlah karunia Allah di ayat tuanya. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf mereka, dari kalangan mereka sendiri. Hitung ribu ikuti sunnah mah. Pertanyaannya sederhana, kenapa nabi itu dari kelompok manusia bukan dari kelompok jin? Tada filsafatnya. Kebayang tu Nabi Rasul orang kelompok jin. Imaman makmum sholatnya kumah. Dari di imaman kuno logo wujudan. Terus rukunnya kumah. Kan tu bisa ningali jin orang. Nah, dari kalangan mereka sendiri. Bangsa orang. Ana basaru mislukum yang saya tadi katakan. Kelompok manusia seperti kalian, tong lebar. Biar objektif gitu. Itu dituturkan Rasul. Nah wahyuna. Ya. Yang membacakan kepada kaum buta huruf, buta Al-Quran. Maka Nabi itu cerdas. Kenapa Nabi cerdas? Fathonah. Kenapa Nabi fathonah? Jujur, sidik, amanah. Itu yang menyebabkan fathonah. Yang cerdas, sing jujur. Menedek-edek, menmamal. Insya Allah. Jujur, selesai gerak jujur mah. Ibu, suka enggak kalau punya anak suka berbohong? Aslina, Bu, membudak bohong, tong dicarekan. Engke nak ngebohong di, membudak jujur hargai. Aa di mana? Ku mama di telepon. Biasa aja jam 12, jam 1 saya di rumah. Ini nang maghrib, karek nepi ka imah. Geus salat can, encan. Tong diamak. Sok sholat lah. Di mana A'a? Lajo mah. Lajo naon? Dilan mah. Tapi udah diteraktir A'a. Mama gak suka. Tahu lah. Katanya mau ditanya di. Teh gak bohong. Hargai lah. Sidik Nabi teh. Yang kemudian diberikan amanah. Menurut jujur. Biasa di PHP-ANG aman. Lain amanah. Amanah. Amanah. Beda. Amanah. Ibu jujur, jika istri saya, jeng saya tadi ini, jeng si Anu, istri saya mah nges, apa, terang ngamuk. Ya, terus, jeng saya, jeng si Anu, terang ngamuk. Dan kenaun aku ngamuk, kita nges terjadi. Ya, coba mau ngamuk. Berapa pasti gak bohong. Jeng saya na mobil, saya mau ke Jayapura hari ini. Jeng saya na kereta. Jeng nini-nini. Yang utah. Barulah yang ngobrol. Jadi gak bohong kan? Padahal cincunan ini etak gitu. Dan jika isana. Capek, ngebohong kan? Nah, Nabi mah terboga modal bohong deh. Sidik weh. Cek Allah yusabihu lillahi. Di meja pun yusabihu lillahi. Cek Allah kul, kul. Ikhra, ikhra. Bismi rabbika ladhi. Jadi baca di bismi rabbika ladhi. Di ikhra. Belajarnya ke sahab. Ka Jibril guru nangge keren atuh guru private nangge Jibril kul katakan Muhammad kul katakan Muhammad wallahu ahad kan surat pertama di Al-Qur'an ikra ikra mimitin orang jawab ma ana biqari apa yang harus aku baca dah Al-Qur'an dan Qur'an dia belum ikra ma ana biqari aku enggak bisa baca karena Allah baca alunan. Cek Jibril teh ikra. Tak kitu aing ngawuruh. Ikra. Kan enggak budak ge. Minggat kosakatana tiap hari. Ayah, mam, ayah elo. Ayah upi ngawa eong. Naon bu eta teh artina? Bapak supi mah teto. Nya. Ikhra, fatanah, amanah, tidak mengkorupsi data gitu. Sehingga nanti bonusnya, kaitan dengan the journey, kenapa Nabi sampai diisrokan dan dimikranjkan? Jujur terhadap data. Ya. Maka aku utus seorang utusan yang membacakan ayat-ayatku kepada kaum yang buta huruf, bukan Nabi yang buta huruf. Makna umi di sana bukan Nabi tidak bisa baca, di cincinnya juga ada tulisan Muhammad. Kan ini tulisan Harley Davidson-nya. Muhammad punya cincin tulisannya nama dia sendiri. Berarti bisa baca. Kurang nuduh kalau Nabi tuh bisa baca. Suksaha. Ya, cuman cerdas, jujur, tidak pernah membaca selain Al-Qur'an. Malah Nabi pernah menulis, nulis surat ke Raja Najasyi. Pernah cerita itu. Ini kelengkapan data saja ya. Kenapa Nabi diutus jatuh alaihim ayat ini membacakan sekali urang, sekali mana juga Nabi mendapatkan wahyu dari Jibril. Murojaah nanti setahun sekali, Ramadan. Kebayang ketemu Nabi tepat tonak. Pun Anda ngaji ke saya, poho bisa nyusul by Instagram, by Facebook, by WA, atau kaimah langsung ngejumrung. Ustaz kemarin naon sih ngerangkatnya poho deh, apa alamatnya? Munabi pohoan, nyusul Jibrilnya kemana sok? Kita tukang brand. Itu bisa. Didil isma tasmi, perhatikan. Wa idza quri al-Qur'an fastami', kalau Qur'an dibacakan itu dengarkan dan diam. Itu etikana urang mah ngopepang we alat teu. Teu nyawa handphone, ketotan karpet nepi ka beak. Karpet eueuh nalikeun jilbab babaturan. Naon ningalian karek datang? Hei, iskut diam. Da ayatnya gitu. Wa idza quri al-Qur'an, apabila Qur'an sedang diterangkan, dibacakan, fastami ulahu angsit, cicing, diam. Jika khutbah Jumatnya, pas mau angsitu rahimakumullah, cicing, seteh, kau ngobrol. Ya, kenapa kan? Jadi ya, Allah, ngobrol, teh, ya. Ngobrol, ya, itu terapati. Dan ngawarannya pengajian, mas, sama wae. Nenek, kau ngali gak dia? Udah nyampe tadi kata mana? Itu kan ceramah. Udah ngobrol, nong cara pagi. Jika mendak saya, paling musuh ngejago ngomong nanti. Saya kira di sini ayah mau pergi. Ayah kayak nggak pernah ketemu aja nih. Kenapa tuh nggak jawabnya? Usaha ya di budak di bawah tahan. Ngopi dong. Jam-jam baik. Luar biasa. Jadi itu yang dominan dia dengar. Ya, kita juga sama. Nabi itu terkenal disebut namanya itu karena pendengarannya juara. Isma, tasmi. Ya, diutus dari bangsa sendiri, kelompok manusia yang membacakan kitab-kitab, ayat-ayat, wa yuzakihim, dengan tujuan supaya dengan membaca Quran itu hati kita jadi bersih. Quran ini tidak mengalami perubahan satu huruf pun. Tapi ketika kita membaca Quran, apalagi dengan artinya, kita akan berubah. Hebatnya Al-Quran. Quran ini tidak mengalami perubahan. Inna nahnu lahafidun, aku yang menjaganya, kata Allah. Tapi yang unik, siapapun yang membaca Quran, mereka akan berubah selama beriman. Oke? Okay. Lalu, wal hikmah, akan mendapatkan hikmah. Apa hikmah dari ayat? Hikmah dari ayat. Hikmah, sunnah, pertanyaan anak. Yang paling paham terhadap setiap ayat yang turun siapa? Rasul, selesai ya. Jadi lamun aya ngamalkeun Quran bener, tuturkeun Rasul ulah ka golongan jalma nu loba amal tapi ditiup jiga kabul di atas batu yang tertiup angin. Tak bersisa. Baik. Maka ada hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tanpa mengikuti contoh dariku, laporkanlah kumpir Rasulillahi uswatun hasanah, exempling yang baik. Jadi kalau pengen amal baik, uswatun hasanah, ikuti contoh yang baik. Nyen baju, ayam ukuran asarwa, ikuti patrun. Kalau di dunia konveksi, cuklah, petunjuk pelaksanaan. Ulah nyen baju, ayam baju, tapi terpakai ilmu, diguntingan lagi, jadi sabut tangan atau. Nyen. Yang baru jadi kue semprit, dah gagal ngocokna. Ya. Sarwa ibadah kalau oke, maka diutus dari kalanganmu seorang rasul yang membacakan kitab, ayat-ayat, supaya engkau dapat hikmah. Siapa yang paling mengerti ayat? Rasul. Lalu jangan tafsir yang mana-mana dulu, tafsir Ustaz Epi, naon ya, cek Ustaz Epi, cek Rasul. Maka jadi wajib maca hadis teh. Darab tu fikum amrain intamasaktum bihimalan tadilu abadan. Aku tinggalkan dua urusan. Kalau kau berpegang teguh terhadap dua urusan itu, kitab Allah wa sunnatul Rasul, kan tadilu abadan. Tidak akan tersesat. Reka mana? Sok, reka surga, reka neraka. Cekulan kita realna, kereta api kanan kiri. Nggak selamat. Menjelma kata berat kereta, usala, kereta, mobil. Mobil kata berat kereta, usala, kereta, mobil. Nyanyi sudah jalanan 10 kereta muncul mah ke ngaji dibacakan Quran tuluy kasinggung misalnya Quran ngaji nah kesatu cuma jadi jauh itu kan ayah ngaji teh susah kalau orang ngaji nanti kok orang gue GR. Ngomong ke jelma hidup kayak orang India. Ibarat itu kareret. Dan memang ngajelma yang di tengah. Kemudiannya, nasi ke orang lain, langgen nanti. Langgen, bab tara sholat. Kakarek keder, cina orang itu ngomong ke. Ya sing sabar, gue ngaran disuntik kan udah nyeri, tapi untuk disehatkan. Maka ngaji teh sing bersih hati, mah beban ya. Aha, wes seuri ngeuna asa diobatan. Tapi mun gering hate mah, ngaji aing kudu ngaji deui, ngajina ka urang wae. Maka wa yuzakkihim qad aflaha man tazakka. Beruntung orang-orang yang membersihkan diri, membersihkan hati. Wa qad khaba man dasaha. Rugi orang-orang yang mengotori diri dengan bermaksiat. Setiap bermaksiat itu satu nuktah hitam. Sehingga orang nenteng, siap nenteng, simpan sepidol hiji. Hiji tadi lap. Tapi itu HCW orangnya ningali banget orang. Emang nenteng ke HCW ningali banget deh. Dan terjelas bangetnya. Kata malu bah dosa. Maka muka cerah itu tergantung hatinya. Kul-kulu yakmalu ala syakilati. Ini bicara yang beauty ya. Untuk kecantikan juga bisa. Ibu, cukup kepedak bu. Karena di the journey Rasul, perjalanan Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi digoda perempuan tua di perjalanannya. Muhammad, kadir Muhammad. Muhammad menjelang. Kamu melihat seorang sosok wanita tua, tapi udakna kando, lipstikna kando, halisna kando, bulu matanya curintik tina tapas kalapa. Kan lo mah ini itu kaciri naon, iya na peot, itu bisa dibohong. Saat jaya-jayanya titip puspa anggar. Naon sih mau abadi di dunia. Maka Nabi tidak menghampirinya walaupun melambaikan tangan. Lalu Jibril mengatakan, Muhammad tahu tak perempuan tadi siapa? Itu tamsil, itu perumpamaan, itu tuh dunia yang semakin hari semakin tua, tapi wajahnya semakin indahnya. Mungkin dia tuh berkibetah di dunia. Aslinya kok butuh ngaji agama malah. Ream ngaji tersep gitu, itu duniaan. Padahal lahun walai, dunia itu tempat senda gurau permainan. Sebentar lagi disuruh pulang, epi, balik, ulin wae, gramani, gerleti kan gitu. Sebentar lagi kita disuruh pulang. Maka penting ada keyakinan hidup selamati akhirat setelah dunia. Beli buku 40 hari menuju kematian, ngenas yang ngelembutkan hati. Saya ingatkan lagi, ingin hidup tenang? Ingat Allah, ingat mati. Ingat saja dua hal. Ingat Allah, ingat mati, catat. Ingin hidup nyaman? Lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Beren koret, tanya nungewa, selesai. Urusan. Sanggup tuh. Tete-tete perjalanan Nabi diludahi. Ditumpuki kotoran unta. Dibanjur ciki ihwanta. Nabi tengah lawan lain tuwani. Gak penting. Ini ada sejarah nih keren kemarin. Ustaz, ada hamba Allah yang mau ngasih sesuatu ke Ustaz sehadis bini imannya. Tanah lah 200 meteran lebih di Sumarekon katanya. Nah ini maksudnya ya, sum politik. Dan mana lagi yang bohong dia, awal laki, awal amuah, sinaya kepentingan. Yang panggilnya gulis itu gitu maksudnya. Untuk Ustaz aslinya, gimana bisa terenyuh hatinya? Dulu Ustaz kan sok make kotak-kotak baju planel. Geleun disangkana pendukung Ahoker gitu. Bujit, kan ningali Ustaz tuh ngomongan agama, tapi mendukung bajuna penista agama. Tapi meureun di stalkingin we terus YouTube teh. Tapi meureun anu kena kana hate teh, sadosa kasih Ustaz. Ketika hatinya merasa dilembutkan oleh Allah, merasa gua dosa, ngundang rek meret tanah 200 meter Sumarekon gitu loh. Kayak cendis sioroh lah. Naon alasan merena ngerasa ngazolimi Ustad harita, bari orang ngamang ke jauh. Tanya nu ngewa, bere nu koret, mun batur dolim ka urang, sing atoh dosa urang di sokotan, kebaikan manehna, pindah ka urang di transfer, mun bisa mah bere naon gitu, doake. Namun ikhlas kopi Tuhan. Nabi itu didolimi loh. Emang gana jadi Nabi. Maka perjalanan itu never flat. The journey itu never flat. Tidak serta-merta jok ayah. Tapi wedi dia tuh. Cuk sah. Sempat fluktuatif lah. Tung maka usah atas ya. Tarifnya mana? Dari mana? Emang orang PL. Ada tuh orang yang pengen jadwal terus belum ter-ACC karena antrian. Jangan ngomong sarebi mahal, sarebi yang suara ngomong narongnya bebas lah. Penting mah orang mah kagang sorangan, kagang sendiri sok Al-Hidayah tuh bias. Kita mesti dijeroga. Stok main amplop culaknya bala duit namanya dia tuh. Ya, ribu. Terus maca Quran apa hukumnya? Wala tashtaru bi ayati zamanan qalilan. Jangan jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Artinya naon? Ayat sing mahal. Pengahina ayat siate. Ustaz yang pegang tuh. Rek ngaji emang gampang. Naon ya di journey teh naon. Profit teh naon. Ya bak perunangan ayatnya. Rek pegang kumah jawab budak omehanan. Jawab kitabna gundul. Lu jabri kuayasnya di jemut. Cik atuh mikil. Riwa. Kita butuh harati. Kita butuh terharti. Ibrahim. Di dia menjelas. Ibrahim. Alif. Ba. Ra. Ha. Ya. Mim. Ibrahim. Ayah jabar jeberan. Menurut kitab aslinya. Kadang macamnya ubar ayam. Di dia kudu ngaji bahasa Arab sambil berjalan. Tidak ada istilah terlambat minal mahdi ilal lahdi. Nabi pun membacakan. Mantap tadi sekali orang. Dan tetap pola Nabi. Minimal dari setiap hurufnya kebagian kebaikan-kebaikannya. Supaya hati bersih. Karena obat hati itu ada lima perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Nanti setelah yakin dibaca, ditaati, sami'na, terdengar, wa'atokna. Lalu lihat bonus apa yang Allah akan beri. Ampunan. Gubronaka, Rabbana wa'ika. Masih. Nah jelangnya lah ya nak. Kasurah 17. Tentang the journey Nabi. Saya dah. Di awal nabi ke akhir mah. Gimana? Jadi ngendek-ngendek. Oh ayat tangkal lebet kubuah. Di ajruk hese. Yang ngesek ngendek-ngendek. Nulabrabna pulungan. Kudun rangkan the journey of profit. Perjalanan para utusan. Sakur'an teh. Seperti luna al-Qasas. Cerita-cerita. Lagi ceritakan kabeh maka waktuan ieu mah sinopsisna we nya. Di Quran surah 17 Al-Isra, Bani Israil, Al-Isra teh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah sarua kalimatnya jeung al-jumu'ah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan the journey hambanya siapa? Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Tidak ada anjuran untuk bepergian di dalam Islam kecuali ketiga tempat. Normalnya Haram, Mekah Mukarramah, Madinah Al Munawwarah, Cinabawi, Al Aqsa. So ngadoa ya Allah biar ampunin ketiga tempat mulia eta. Karena Al Aqsa ge Haram. Ketika kita sholat di Al-Aqsa, pahalanya beda. Ya. Nah itu diperjalankan. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi dilayakkan, dipantaskan untuk dapat bonus perjalanan itu. Tidak semua Nabi. Ini ceritanya, aduh, entah hoyo, eh. Karena tidak masuk akal, ini bab iman ini. Jadi, Isra Mi'raj itu prosesnya itu cepat. Lailam itu dalam satu malam pun kurang dari itu. Amin minhu qalilan, kurang dari satu malam. Nabi subuh misalnya di masjid deui, tuluy mamunggilna salat teh. Tahu enggak? Tadi aku melakukan maca ayat perjalanan dari Haram ke Aqsa. Apa tuh lu pernah umroh ke Haram ke Aqsa seberapa jam naik kapal? Arencan. Naik onta mah 30 poe. Melempang mulus bitis. Mun kan kapalnya urang ini teh bareng. Saya tanggal 11 pergi. Sok masih aya porsi rek ngilu mayu. Kulih nya bisa ke Ka'bah budak Palestin berindangan indungna. Karuli sareng ditu mah. Tapi orang Palestin teh mereka ifahnya kuat. Jadi suka ada pasar gratis ya, baju, makanan, digratiskeun tapi bentuknya pasar gitu. Mereka ngambil serta merta seenaknya. Mereka menjaga kehormatan diri. Terus orang bukan niat, ah rek mau orang Palestina, ke orang Indonesia nya cenah ngekos begitulah. Minimal manehna boga status gitunya. Istri gitunya. Bungeun orang itu mah dia memegang tanah lalu mengatakan terlalu murah kalau aku harus tinggalkan tanah kemuliaan. Palestina itu tanah mulia, kenapa? Disirami darah para syuhada. Indonesia dikari ihan ku supir angkot. Palestina juara. Maka kata Nabi tidak dianjurkan berwisata kecuali ke tiga tempat. Satu Haram, dua Madinah, tiga Al-Aqsa. Ya, saya punya program 1 miliar cinta untuk mereka. Touching langsung. Dan sekarang sudah diboikot, termasuk konon katanya Saudi juga memboikot Palestina. Entah ada apa di balik ini semua. Semalam saya ngobrol dengan yang datang dari sana. Aduh, Ustadz dudukan itu biar rasa syukur meningkatan listrik dapat jatahnya hanya 3 jam sehari. Air tidak layak konsumsi. Makanan juga semenang-menang. Kiblat pernah kesana. Nabi pernah diperjalankan dari Haram ke Al-Aqsa. Logik gak? Subuh saya diiman. Makanya di satu hadis, orang yang melihat Nabi lewat kemana Rasulullah ke Al-Aqsa dan subuh pulang dari Al-Aqsa dan subuh bisa masjid yang Nabi. Nah nanti ceritanya lah bagi suami raja emang. So, terus Aisyah komen nih istrinya, dah aku mah tidak kehilangan fisik Nabi aja. Kan tidurnya bersama Nabi. Tapi Nabi ngomong gitu. Terus Nabi terang ngebohong. Oh, periksaan dipercaya. Cek urang deh. Urang kemari di Jakarta. Urang kemari di Australia. Jangan berapa Ustaz diri tuh. Tadi jam 11. Itu logik. Cek ke aneh tenawan gak si ama ayah. Oh, kukiri urang. Maka dengan ujian itu tidak sedikit sahabat yang kembali ragu dengan Muhammad. Karena tidak masuk akal. Karena agama itu kadang goyel makulu makna tidak masuk akal. Tapi siapa yang paling pertama membenarkan kasus itu? Abu Bakar Siddiq. Nabi itu tidak pernah berbohong. Bagi aku itu benar. Diperkuat dengan yang melihat Nabi di perjalanan bagi kuat. Cuma gancang-gancang teh Allah mah gampangin atuh. Sok, ayang ke Jakarta, berem. Ini saya ke Jakarta, ke Soekarno-Hatta. Tuh, ke Snepi. Ya. Sekali ini. Saya itu nggak logika, kan ya. Saya jelamanya, ngaji, awak nama di dia. Tapi, tunggu. Ditanya cicing. Digebrak karena Bu, apa yang saya terangkan? Apa? Kadang Malik nanya. Ibu, bobo. Slip kan, ma, alright. Sare kan mah baik, rek ngaji rek sare. Baya Ustaz da sare ge di pengajian mah menang pahala. Nya pahala sare. Ibu tuh bosan di orok sare. Ini kekuat nyerap kadang cerah kan cirena. Ibu di mana bil Ustaz? Abi teh ngimpi pangijeng Dracula makan ngarenjang. Ai Dracula jurig naon? Jurig Inggris. Beda jurig Inggris jeung jurig Indonesia mah. Inggris mah make tuxedo. Dilipatnya kira laki bogna rapi halisna nggak jadi kasep tak pula mungkin ke kasep mah ya ai jurig Indonesia mah tinggal di kebon awi taranyi siran dangdana teu bener samarok teu puguh tongongna bolong ai mangih duit di jalan nyebutna rezeki anak soleh. Ibu daerah ku Kunti. Kunti mah baruni. Kunti teh jurig awewe, ku jurig lalaki kunta. Kanta anti, kunta kunti. Kunti mah di kebon awi. Mia, pernah tuh anu ka Alas Roban ka Surabaya kan aya leuweung gede. Oh, suges, halu, halusinasi. Pantesna aduh malam Jumat kliwon sana. Anu ngaliwat make mukena. Bener langsung. Angirin. Kita dua ngomong sombra bener. Cegat, cegat ditabrak. Ngesek bang. Kemana neng? Makan weh. Ayo, supir makan sok sarun ingin ya. Ditinggalin aspion, duh kuntuna. Udah, aku ingin. Sebab kau mau nak pulang. Asli kunti ya. Nenek ada mau ragu 200 meter rumah makan gambar dan buah jengnya. Jeng saya nak kau ngese di channel was di bawah si kunti ke rumah makan. Bilang ilo, liu tok neng bising tiris. Pesan naon mepe. Sebenarnya pop mie dicengekan. Cing kerupuk. Ningali mah eta kunti. Cicing wae di leuweung mah teh. Nya. Si supirna teh antosan ka kedapnya. Dong beda ka kantun di ditu. Dina mobil. Ini teh Pak. Si mobilna Cina teh di warung nasi. Neng bade tutup ke tukang warungna teh. Lalu eh ka jurig teh mah resep teh ceritanya. Kang. Bade naon bade tutup warungna. Terus wengi sebenarnya 13.000 Kang abdi mah kunti tegak saya ke tukang warung rek kunti rek artis rek ustaz dahar mamayar untuk buka duit kumahan piring kabe kunti ngagelayeng ngadapur kumahan piring bari cerik dan cerik kakara saumur jadi kunti kakara dahar mamayar. Gagal tuh juri keluar negeri masih ibu ngimpi. Pangijeng Dracula berarti ke Inggris kan. Awalnya ini tuh. Jadi konek kabeh ketika Aisyah mengatakan Nabi, aku tidak kehilangan fisik Nabi. Nabi mengatakan aku sudah Isra dan Mi'raj perjalanan. Percaya saya bagi Nabi mimpi itu wahyu. Bagi Nabi mimpi itu wahyu. Tapi banyak sekali riwayat ini tentang yang bisa iman memang beres nges itu teh terjadi buktinya ada perintah sholat dan sholat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi mana yang masalah sholat gerak biar ruh kita naik ke langit ngomong ke Allah langsung dina sujud berisi kepada bumi langit pun mendengar. Maka as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu perjalanannya orang orang beriman. Isra perjalanan, mi'raj naik. Ingin derajat naik, sok dina surat Al-Isra masih surat ke-78 akini sholat dari dulu kisam si Allah sakin layli wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr ikana masguda wa minal layli patahajad bihina finatan lak asayab asaka rabbuka maqamah mahmuda. Ingin masalah selesai wa kur rabbi adhani mudkhala sidki wa akhrizni muhraja sidki wa jalin ladun ka sultanan nasira. Akini sholat, tegakkan sholat di dulu kisam si ilah wa sakin laili di sepertiga malam menjelang subuh inna Qur'an al-tajrikana masuda. Terus subuhnya juga masih disaksikan malah diberikan keutamaan siapa yang subuh tepat waktu berjamaah melakukan dengan sunnahnya itu sama dengan sholat semalam suntuk maha kuat tapi pak pahalana sarua kumajeng tahajud nama masuda aku perhatikan karena pergantian tugas jaga malaikat untuk waktu malam berganti tugas jaga di waktu subuh itu waktu siang di waktu asar hafidu ala sholati wa sholawati. Hati-hati dengan dua waktu sholat subuh dan asar harus tepat waktu itu karena laporan catatan amal sholat badai barang siapa yang melakukan sholat yang dingin daulah jannah dia akan masuk surga. Jadi the journey ini perjalanan menuju mana? Menuju sur cuman spiritualitasnya dibangun enggak? Maka gak boleh beramal karena manusia. Enggak boleh beramal karena oleh, harus karena Allah, apalagi oleh karena aja karena oleh-oleh. Teka harti perjalanan dia itu nampi kaya nangis, naik buruk sana, dipitnah dari ku Yahudi. Buruk teh binatang yang badannya kuda, sirana wewe, tului ayah jangan-jangan, tului nyakit tuh, itu penghinaan itu kalau masih ada gambar itu di rumah. Rumah orang tua dulu punya tuh saya tuh cenan ditumpahkan ke Nabi fitnah itu pelecehan lain eta buruk mah ya buang kalau masih ada gambar itu. Pernah ada yang lihat gambar buruk kuda ada sayapnya kepalanya perempuan awaknya kuda ditaranjang menyek Nabi nu suci ini yang makhluk nu juga gitu bukan itu. Maka banyak khurafat tahayul dan bid'ah kalau kita tidak kembali kepada Quran dan Sunnah maka lengkapi data. Nah, the journey Nabi ini, substansinya apa? Eh, jelema teh sarua boga perjalanan aja enggak urang. Sekarang kan kita lagi berjalan di hidup dan kehidupan. Nah, naik ka mana? Itu naik ka surga, naik ka neraka. Mun ka surga, tuturkeun Nabi, sabarna, solehna, akhlakna. Kayak pagi di surga yang sama. Maka Nabi menunggu nanti di sungai Al-Kautsar, di danau Al-Kautsar untuk melihat umatnya siapa yang taat kepadanya. Pengen tahu yang dipanggil oleh Nabi siapa? Ummati, ummati, ummati, taat. Umatku, umatku, kadi ABGR nyelampurkun. Tapi sebagian diusir, fasuhan, fasuhan. Laisa min ummati. Pergi, pergi, mana lain umat kami? Lalu, apa tanda umat Nabi itu? Kita boleh mengaku umat Nabi, wajib karena beriman. Tapi Nabi nang ngakutuk nang umat nata eta masalah nama. Maka harus dikenali indikasi kita umat Nabi fi atharil wudu dalam satu riwayat. Ada bekas wudu enggak? Rajin wudu teh kek gurran mahajalin terlihat caang jiga doma hideung aya bodas saeutik tah kaciri di tengah-tengah banyak umat Nabi teh nu ahli wudu mah cahayaan. Maka biasari wudu, aku akan mengenali umatku dari bekas wudunya. Berwudulah sebelum diwudukan, walaupun punya junub. Kan dina sunnah bersetubuh daripada pakai obat kuat, urama pakai sunnah. Ya, sang bangsa kita ini bangsa yang lemah. Apa faktanya? Obat kok obat kuat sisi jalan. Akong, talong, akong, dan dina Quran. Nya boneka yang cantik yang bisa dibawa-bawa kemana-mana, ring penggeli, bla bla bla. Berarti negara kita lemah. Ternyata sunnah punya resep yang sangat murah tapi mewah, wudhu. Kata Nabi, kalau kau ingin menambah lagi dengan istrimu, making love, wudhu lah. Eh, seger aslinya. Kurang udah kurang opat, kurang merajin wudhu. Jadi artinya apa? Orang punya hadas pun berwudu tenang minimal tiisok kermacet apa pom bensin mah lah ada gratis cai jeung angin banyak wudu lah anginnya kenaon geus hadraya tenang eueuh piamekeun dan Rasul penjaga wudu diikuti oleh Bilal bin Rabah penjaga wudu. Nabi menyatakan umatku fi atsari wudu lalu fi atsari sujud. Dari bekas sujudnya lah, ini gak ceplok hidung, gampang ya teman, kutuk-kutuk ge. Ketulusan di dalam sujudmu. Gitu. Jadi apa sih yang kita cari di perjalanan hidup ini? Dunia ini, nasta'inu wala umuri dunia wadin. Bisa beres dengan agama, tapi agama rusak justru ke dunia. Bener gak? Kita hati-hati dengan dunia. Maka Nabi ketika di proses Isra Mi'rajnya digoda oleh perempuan tua yang cantik, udah apaan gitu. Dunia gitu, gak disamperkan. Kata Jibril, kalaulah engkau menghampiri perempuan itu, wahai Muhammad, wah, umatmu akan menjadi pecinta dunia karena terjebak dengan lambeiannya. Untung Nabi nyamperkan, kenyamperkan, wahai jelma memberki dunia, sok. Eh, dunia itu perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan non, almaratus soleh, perempuan yang soleh. Jadi perempuan soleha mah tidak harus memakai perhiasan atau sudah jadi perhiasan kalian teh ngapain perhiasan pakai perhiasan cie tong melentung irung kita teh dari ustad gue memberikan perhiasan ya makai perhiasan mana penting tong poho Jakartanya. Jadi hati-hati terjebak dunia semakin jauh dan menjauh akhirnya semakin dekat dan mendekat. Dunia ini bukan tempat tinggal brother tapi tempat meninggal. Berapa persen orang yang berpikir tentang hidup enak? Lalu bandingkan mungkin termasuk kita yang tidak sadar berapa persen orang yang berpikir mati enak? Seperti orang Palestina, matinya enak semua tuh. Sampai ya viral tuh seorang pemuda usia 19 tahunan ganteng pisan, dia merancang kematiannya. Dia ngebunuh Yahudi beberapa dengan pisau, lalu dia terbunuh dan senyum matinya. Gadis-gadis Palestina pun iskariman awmat syahidan. Jadi gengsi gitu lamun orang kenek teu mau teh gengsi. Eh di urang mah gengsi lamun aya teh can boga kabobo, pren ah. Bidadari surga lu di juara mah. Aslina. Dan nyamar ditinggalkeun atuh. Ya. Maka sini yakin, perjalanan Nabi itu bukan mengejar dunia, tapi mengejar akhirat. Maka ada kalimat wal akhiratu khairu wa afdal. Jalannya apa? Salat. Bukan salat yang menyebabkan kalian sibuk, tapi demi Allah, kadang kesibukan kalian yang kadang kalian jadi lalai dalam salat. Betul tidak? Kita kembangkan dengan tanya jawab, karena saya harus sudah stay di Jakarta asar nanti. Jadi, tapi mak, menu hari ini juara bisa ya. Nanti Ustaz Hanan asar, nanti Andi Boni malam sok hari tikap lumayan. Mana? Oh, MC ada teh? Sok MC kau kayak tuh. Dua apa? Dua Ikhwan tentang the journey of profit. Ada dua pertanyaannya dan dua dari Ikhwan, dua dari Ahmad. Sebelum Ustaz akan berangkat ke ujung Indonesia, ada? Ada? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin ini bukan termasuk dari temanya hari ini. Tadi di awal kita baca surat Al-Jumu'ah. Saya tahun lalu kerja di luar negeri dan saya 4 bulan terakhir sebelum pulang itu gak punya kesempatan untuk sholat Jumat. Itu gimana dihisabnya nanti atau gimana? Tapi saya menggantinya dengan di Australia. Kasusnya berapa bulan tidak Jumatan? Sekitar 4 atau 5 bulan terakhir sebelum karena memang nggak punya kesempatan kan. Siap, paham. Gitu, jadi kuota saya sengaja dan pada saat jam makan siang itu ada kelas sebenarnya. Jadi saya nggak punya kesempatan. Adapun saya harus ngambil izin beberapa kali. Dan di Australia itu jauh masjidnya. Iya betul, masjidnya jauh. Ya saya ingin tahu bagaimana si sholat Jumat saya atau penggantian sholat Jumatnya gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pentingnya belajar fikih ya. Bagi orang safar itu boleh tidak Jumat. Beda boleh tidak dengan tidak boleh. Bagi orang safar boleh tidak Jumat, tapi kembali ke zuhur. Faham? Batasan safar kapan Ustaz? Umar sampai 6 bulan. Ada 4 bulan ya? Umar mah 6 bulan terus ya di Jawa. Karena posisinya bukan makomi di sana, bukan penduduk sana kan? Dan ngajar mungkin tertolong dengan rukhsah itu dan tidak ada qada untuk sholat. Contoh bab Jumatan ya, lamun Jumatan ninggalna dina poe Idul Fitri. Idul Fitri sok aya pas hari Jumat gini ya, itu boleh tidak Jumatan selama proses yang pagi diikuti. Sukan isuk-isuknya lu sholat id sore boleh, apa ketika Jumatan boleh tidak Jumat. Nah, tapi ayah Nabi mah Jumaahan karena Nabi boleh memilih Jumatan pe mau nyari Ustaz duhurna kumaha enggak sentuh tekudu kan karena hari Jumat itu pengganti duhurnya Jumat itu sendiri. Nah ini masalah fikih kan ya, jadi biar menenangkan karena kejadiannya sudah lampau ya. Anda tapi sholat duhur ya sudah selesai, posisi Anda tertolong dengan Anda sebagai musafir saat itu. Jadi orang safar itu boleh tidak Jumat. Boleh tidak Jumat, tapi aya ruang masjid aya beureun-beureun bus bisa apa alasan lagi. Tapi kalau darurat, saya lihat kasusnya darurat. Ke masjid jauh, jabang ngajar, jabang lain di negeri muslim. Ini sangat banyak rusuhnya. Apa rusuhnya dispensasinya sangat banyak. Dalo ge apaleun. Jika orang biasa boga duit tuluy kurban tiap tahun. Ini konversi saja. Tiba-tiba tahun ini saya nggak punya duit, tapi kurban ayam itu dapat pahala kurban. Dalamnya apa lu orang tuh buka duit, saya memang buka duit mah pasti kurban. Tayang mah tuh bisa kurban perasaan, anggap diberi pahala. Ya, anda kurban perasaan selama 4 bulan itu sudah Allah maha pengampun. La yukallimullahu nafsa nillah wus'aha. Temampu sholat bari nangtung bari diuk, temampu diuk bari ngagoler. Nah, orang safar itu boleh tidak Jumat. Bukan tidak boleh Jumat, okay, beda. Munang ke Jumaahan, eh. Lain boleh tidak Jumat selama darurat. Ini kasusnya masih sederhana. Di Bandung ada pegawai di toko, bosnya non muslim. Baru dak ngaji-ngaji di toko-toko gitu di mall-mall. Saya kemarin kasusnya jaga toko, curang nyeun, da Jumaahan mah gampang. Aya duaan ge jadi, nu hiji imam yang khotib, nu hiji adzan yang komat. enggak sih, bisa di jerumus sholat gitu. Ya, tidak harus di masjid, cuma mas agar oprot cuma 5-15 orang dia ceramahnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diuk ada lalu ya urang teh jalma maut di mana wae bisa terjadi komokur memotoran wala tamutuna illa wa antum muslimun awas mana maut ke memotoran barakallahu li wa lakum naik deh keburu hujan mudah-mudahan ya tausiah sing jadi kasayan kamu abdi nu nyangamna kamu anjeun nu ngadareun kana kul qali hada wastaghfiru li wa lakum wa lakum minkum assalamualaikum salam sah riweuh de urang nya. Jadi pentingnya ilmu teh keur meringankan, memudahkan yasir wala basir wala tunafir. Permudah jangan dipersulit. Tuh lama ninggal. Terakhir ubar jihad tuh di Cimahi buka pendaftaran 500 motor, nu datang 1700 motor karena dicampuri tradap, trial tara daftar teh ningan ngilu daharnya romli rombongan liar geun bawa tranumbu. Eta mah rubaseun ke istirahat menjelang duhur nyaho di settingna juga gitu. Ngarokok, ngopi, luas. Naon cenah we? Adan dong. Adan mah di mana we? Tad acaranya salat mang. Eueuh cai tayamum. Kotor, penting ulah kotor hate darurat. Jadi ayeuna siga salat Id dengan poe jamaah jeung asar di motoranna jongjon. Saya sedang mengajarkan apa waktu itu? Tong ningalkeun salat. Mantaro ka salatan homsi dimankan abu ta'amidan baca ja'ukum jahannam holidan biha hayang maut ker memotoran tulican salat mani asup naraka gara memotoran ingalkan salat nah ini tersadarkan tad sing minum yin acara kete orang lain yin acaranya orang mah yang salat berjamaah keren gak? Jadi salat tidak ada kodoh untuk salat tapi anda saat itu zuhur ya sudah selesai kembali ke hukum pokok berarti zuhur ya next ada lagi? Lagi bapak lagi akhwat Iwan Bahwat. Assalamualaikum. Kadon malikun ayah aja dulu ya rewel ya ketua arisan orang nonton TV ya ternyak gagal fokus diajak sholat ya untuk misterang aja sok jadi ribu sholat itu ceriknya budak teh sholat hari pun TV bagi ralajo karena budak ada ngarilu sholat bari lajut TV pareuman sholat bari penting jadi lakon kana lakum pi rasul uswah uswah kudwa contoh itu biasanya jadi anda tidak harus ngajak dulu perbaiki diri aja dulu sampai orang terajak dengan perubahan perlakuan kita jadi emang guys tad ngilu ngaji bakal lama ngaji yuk eno lain tad ngilu ngaji dia meninggalin ustaz itu suka bayang deh ngaji yang sholat orang kan can bisa jelma ninggalin orang nyangke ngasih ngaji haram siapa jiwa ya ini pengajak aing kan nyari hatinya yang ngajak karena kita aja baru nyuk kamar gitu entah ngejar sekalang ya cuman perlihatkan konsistensi ahabul ama dawamu awain kolak ama yang lo cinta itu kecil tapi miririk dia kan orang bertanya kemana ngaji jujur aja jawab ya sana feedbacknya menurut orang anjar lah si anjing si eta edan ngaji panas kau nyari hati ya dan efek itu sudah anda dapatkan itulah hijrah hijrah itu gitu ketika akan berbuat baik melak pare melak hade pasti timbul jukut ayah jukut mau melak jukut mau jadi pare mau melak goreng mau jadi alus gitu Jadi Anda sudah sukses di stage awal hijrahnya. Mungkin emang gak lulus, ujian lain penghinaan. Ujian, hati-hati tong terjebak deh. Lo kan nanti jali ke gara-gara ujian. Mentak mau panggil jeng tikotok tong saruana. Mau diajak dulu. Itu, kamu diambilan. Tuh, ya sing sabar ya. Surat Ali Imran 200. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ingin beruntung, kuatkan kesabaranmu ya. Tetap konsisten di perbatasan ngaji, ngaji, ngaji, dan ngaji. Dan praktek dari hasil ngaji. Dua lagi. Dari akhwat. Doakan saya mau ke Papua dan Jayapura ya. Sekedar dengan Hilakoteka. Dan ngehargaan orang itu. Song kedongin nama. Song. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oke. Okay. Ini sunnah wajib nih. Wajib. Oke. Kaki yang kambilnya itu kaki kiri di bawah pantat. Kaki kiri di bawah pantat. Oh iya, tawarut dengan iftiras ya. Terus kalau saya pertama-tama saya kaki yang kambilnya di bawah di pantat. Ya, ini ada dalam kaif. Ya, waktu ini ada dalam kaifiat salat Nabi. Ya Rasulullah, kaifa antusalli? Wahai Rasulullah, bagaimana kami harus sholat? Sholu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sholat, lihat aku sholat. Sholat untuk atahiyat awal. Bentar ya. Biasa, tapi berlipat karena ada babul fadli atrafi qodumain al-qiblat. Ini bukan masalah enteng. Kenapa Ustaz jarang jaga awakna nyage sibuk? Ini duduk perkasa ketika melipatkan jari-jari kaki ke kiblat. Ini duduk perkasa. Buang toksin dong, maka dipijit itu petotan ujungnya tuh sholat mas secara otomatis, maka Nabi sehat. Bagi yang tidak biasa sakit. Nah ini babnya ada babul fadli atrafi qodamain al-qiblat dalam taibiyat sholat di tata cara sholat Nabi. Itu Nabi keras. Ada sahabat Nabi nayakannya sholatnya tidak melipatkan kaki. Nabi mengomentari lau muta muhat muta fi hadis sholat mutapi ghairi fitratil Muhammad. Kalau Allah sholat dalam sholat seperti itu tidak mengikuti contohku, kau wafat dalam sholat seperti itu di luar fitrah Muhammad, jadi aku umat Nabi karena sholatnya tenyunah. Karena ini masalahnya gak enteng. Nah, ini kaitan dengan tawaruk duduk iftiras ayat atahiyat awal beda dengan atahiyat akhir. Ayat masuk ke dalam gejliknya tapi relatif tergantung kita makmum apa imam. Kalau makmum idza zilal imam litamabih, ketika imam diangkat, ikuti saja. Loba anu nga makmum, masbuk, masbuker. Nye, besok marasbuk, masbuker, gak ada nak. Itu biasanya imam sudah atahiyat akhir, dia di posisi atahiyat awal. Udah ikuti aja dulu imam. Paham? Karena kita bermakmum. Sementara imam diangkat untuk diikuti. Yang jadi masalah, memang beda antara rokaat kedua dengan atahiyat awal dan akhir. Itu beda. Beda posisi duduk. Kecuali memang ada masalah dengan fisiknya, karena anu nyeri asam urat kan mun ngagejlik teh kabatek nyeteun anu eta mah da aya parentah berisyarat dina atahiyat teh keur nu aya curukan. Yeuh curukanna tong diganti ku curuk nu lain. Kombo ku kenca. Oh curuk nu kenca ku suku atuh bisa. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Dan itu etikanya benar. Jadi posisi atahiyat awal dengan atahiyat akhir itu berbeda. Ya, ada lagi satu lagi, sok, ada lagi itu. Saeutik tapi nyiwit. Bu, di surga tengah saya lafad Muhammad tuh. Adam aja bertanya, Muhammad siapa ya Allah? itu kekasihku. Jelmaan macam ayah juga Bilal dikatakan oleh Nabi, aku dengar terumpah Bilal di surga, Bilalna ayah kene terumpahna. Itu kan masalah keimanan. Ketahuan dari mana Muhammad semenjak lahir kalau itu pinabian ada irhas bu, tanda kenabian ada irhas. Salah satunya ketika dia berjalan dinaungi awan, terus dibersihkan hatinya, dicuci, itu ada itu. Makanya baca, saya juga dapat ini tadi pagi setengah bacanya dengar dari Abdul Somad. Jadi ayat buku Haikal Muhammad Rasulullah sekian Pandora atau Muhammad sang yatim itu ditariknya dari awal. Jadi ada irhas tandanya, tanda-tanda kenabian sampai ayah pendeta Nasrani pun mengetahui kalau Muhammad itu pinabian gitu. Cuman diangkatnya tidak dari lahir, dari umur berapa? Nah, 40. Ya. Matak mun aya nu muludan sok hayang seuri memperingati kelahiran Nabi. Pertanyaanna, hari Nabi pas lahir geus jadi nabi cah? Nya berarti memperingati orok nu ngaranna Muhammad. Da can jadi nabi ari teh can nyaona naon? Kitu we. Diangkat jadi nabi mah 40 tahun. Kalau ingin tahu kronologisnya diterangkan di sini nggak cukup waktunya, jeung saena ge wah hasananya tidak selengkap apa yang Anda minta. Nabi itu lahir dari seorang perempuan bernama Siti Aminah. Ibuna, bapana Abdullah. Lahirna hari Senin. Tahun gajah. Aya kitu tahun gajah. Eta mah selawat. Ya, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah, tahun Masehi ya. Sok pelajari, ada ayat itu. Saya punya buku tentang Muhammad tuh banyak, ada versi Haikal, ada versi yang lain. Nanti ibu akan dapat jawaban sendiri bahwa adakah tanda-tanda, itu kan pertanyaannya Muhammad itu jadi nabi, ada irhas dibimbing oleh Allah, terus ngomongnya tara bohong, terus nabi itu ngomongnya bentes bu. Karena disusui oleh dua perempuan. Saha Su'aibah al-Aslamiyah jeung saha orang sabu? Halimatus Sadiyah jeung Su'aibah al-Aslamiyah, seorang perempuan gunung. Kenapa disusukan ke orang gunung? Bersih. Teka campuran ku jangkut. Ya. Jadi jujur tah, mun hayang boga pamajikan jujur ke orang gunung. Mun hayang boga pamajikan sabar ke orang kopo. Ngapoe dilatih sabar macet. Eta bu aya kisah-kisahna. Saya jadi rindu baca kronologis The Prophet ya. Sok gerak, geunah. Jadi urang teh shalawat teh teu kosong, bener-bener mencintai Nabi teh. Jadi kesimpulannya dari The Journey of The Prophet ini adalah rindu kami padamu ya Rasul sampai menembus batas namanya. Ketika dia ke Gatot Subroto, rindu tiada terperi pada tak pernah pagi. Kenapa ada rindu? Berabad jarak, jaraknya juga tidak dekat, jauh 14 abad yang lalu darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Kenapa menembus batas? Cinta ikhlasnya itu loh. Cinta ikhlasmu ummati. Urang ngacan aya di pikamalah, urang sok pikamalang bersalawat kepada Nabi. Pada manusia bagaikan cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu? Tuturkan we sunahna secara bersahaja. Nah, lakukan perjalanan. Ibu kalau lihat Mekah sampai Madinah, kita sekarang enak aja tidur ya, pakai bus kanan kiri. Nabi mah seberapa hari tah lempang naik onta ke Mekah sama Madinah cerik sama ingat kadinya. Enak mah tinggal mengkol bares area belum memuacai setik. Terus ke Gua Hiro itu geningan TNT Gulawil. Nabi sok kadinya lempang merenung. Can bicara akhlak Nabi. Tayowe nya saya katakan. Amir rindu Rasul tentang akhlaknya juara. Ini Nabi itu satu ketika di sholat mari ke tukang. Sunnah bagi imam yang memimpin sholat itu kalau udah sholat balik ke tukang in kontrol sosial. Saya nu terdatang, nu itu terdamang ya Rasulullah longo. Kemana budak nu sok mawa manuk ta sholatnya? Nu mana ya Rasulullah? Daka bagi tiap sholat marawa manuk lain manuk. Jadi ayah budak sih gak silimpan gitu. Mun sholatnya mawa puyuh naon di dia nak bawa sholat gitu. Lucu. Nah ku Rasul mah kareret nu kitu ge saking nya humble gitu. kemana si Ujang sok biasa dinya maut manukna maut cenah. Kan aki-aki mah da memang geus meujeun nanya teh hirup manukna nya. Maot cenah. Sedih ya Rasulullah, yuk longok yuk. Nu kitu di longok ku Nabi. Kebiasaannya melihat ke belakang. Kemana yang biasa di ujung? Saha ya Rasulullah. Eta nu sok salat nanti di dinya we nuju. Oh eta mah atuh geus maot ya Rasulullah. Nah sia teu ngabejaan. Ah pirage tukang sasabu masjid. Heh, mah geuna sujud mun teu dibersihan saya. Tunjukkan padaku di mana kuburnya. Cigana asep irama tidil liriknya. Tunjukkan padaku di mana kuburnya. Tah satu keting mah Rasul mah dikatukan tapi wajahnya teh pucat pasi. Lalu Nabi bersabda kieu. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum islama dinakum. Hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridokan Islam sebagai agamamu. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya. Abu Bakar cerik, cerdas Abu Bakar. No. Ini ayat terakhir yang Allah turunkan, kalian paham gak? Mana cerik? Nah, dicerikin anak bodoh. Ini Nabi kerpamitan. Terisak-isak. Semua baru memperhatikan, oke sih. Tapi ngomong kia, siapa yang selama dipimpin olehku, belajar mengajar denganku, ada yang pernah tersinggung, kasih geng, ka inggeng-inggeng, ka gedag, ka oyang-oyang, ka sebat, ka sabit, ka sebut, ka sabet-sabet, ku omongan, ku perilaku, ka badungkol, ka tinggang, mana, ka cepret hati, sok ka dia. Saatnya, non open bar, sok, ayo na. Wah, baru ra. Terima kasih Nabi cahayaan nyage keur geuring. Tadi sangga tadinya Nabi jeung teu tengah Rasul aslina eta teh. Hayrah kami bohong. Pernah dinaonkeun anjeun ngaranna Ukosa. Ngobrolna di hareup lah ceuk Ukosa teh ameh gugup bere jalan Ukosa. Pernah aku apakan kau Ukosa? Saatnya kau membalas mengkisos. Kau pernah memukulku ingat itu? Ya. Itu tujuanku kenapa aku buka. Tapi tidak dengan tangan hampa katanya. Saat itu engkau memukulku dengan tongkat. Bilal, ambil tongkat itu masih ada di balik pintu rumah anakku Fatimah. Bilal lompat, Fatimah, Fatimah, Pak Amang lain, tongkat. Untuk apa ya Bilal? Ada yang akan mengkisos ayam. Siapa sampai hati ayamku sedang demam sakit? Ikut saja biar kau tahu siapa orang Fatimah ke masjid. Ini tongkatnya. Kuasa ya kasih ku kuasa kata Rasul. Rasul tidak hanya itu, kau memungkulku dalam keadaan aku tak berbaju. Sieun ku urusan akhirat, tapi kan nuki tuke dibereskan di dunia. Dibukalah baju Rasul ke abeh jungjleng kuasa yang aing we aing lah. Untuk Rasul ke gering mana teh? Aku yang melakukannya kata Nabi cicing Umar, cicing Hasan Husain cicing. Aku yang melakukannya. Ini masalah hak adami. Aku yang melakukan jentolnya juara. Tak itu Nabi teh. Buka bajuna terlihat putih dan wangi keringat dan semua ngajerit histeris. Ukosa terlalu engkau. Ayah nyebut laknat engkau. Itu Khalilullah kasih Allah kau permalukan. Dialungkan tongkatnya. Seng langsung digabruk. Bukan itu maksudku. Aku rindu kulit yang tidak pernah terpercik api neraka. Rasul pun tersenyum. Kenapa aku biarkan? Karena aku mendapatkan seorang sahabatku menemani kulis cerdas. Temu yang cerdas, kau jangan bisa role kayak kebawa cerdas. Setuju? The journey of the prophet. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Semoga kita bisa memuliakan diri kita. Semuanya Rasulullah punya perilaku karena Rasul diutus hanya untuk memuliakan akhlak manusia. Aku luka lihada wa astagfirullah wa'akum. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarta ardo binuri samsika abadan abadan rahmatika ya rahmar rahimin. Rabbana afrik alina sabra wa tawafana muslimin. Allahumma hasan tahalki fahsin huluki. Rabbana atina fid dunya hasanah fi akhirati hasanah wa qina adzabanna. Mohon izin, mohon doa, semoga perjalanan saya dilancarkan. Saya mau ke Papua satu hari tapi padat mau meresmikan padepokan pencak silat apa gitu di sana. Ada beberapa titik, semoga Allah lindungi, Allah lancarkan. Allahumma yassir wa yassir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.